Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, selamat Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersama-sama sekali lagi dengan taufik dan hidayahnya kita akan insya-Allah teruskan kajian kita Riyadhus Shalihin karangan Al-Hafiz Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala beserta syarahnya oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Dan telah kita baca beberapa hadis di dalam bab yang ke-6, iaitu bab taqwa. Antara hadis yang telah kita baca adalah hadis kaitan dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allah, aku minta padamu at-tuqa, ini ketakwaan, dan seterusnya. Jadi dalil bahawa ketakwaan itu dituntut, diminta daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang terakhir yang kita baca adalah hadis dalam muka surat 450, iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa, rawahu Muslim. Iaitu siapa yang bersumpah kemudian dia melihat ada selainnya yang lebih bertakwa kepada Allah, maka hendaklah dia melaksanakan yang takwa itu. Adakah kita telah baca hadis ini atau belum? Dah. Tapi terjemahan itu harus dibetulkan. Siapa yang bersumpah kemudian dia mendapati ada selainnya yang lebih takwa kepada Allah daripadanya, ini daripada sumpahnya, maka hendaklah dia mendatangi ketakwaan itu. Ini maknanya hendaklah dia tinggalkan sumpahnya, dia batalkan sumpahnya. Apabila dia batalkan sumpahnya, perlu tak kafarah? Jawabnya perlu. Dan dilaksanakan sesuatu yang lebih bertakwa itu. Mungkin ini kita ulang kaji sedikit. Kita tahu bahawa sumpah itu asalnya adalah untuk menguatkan sesuatu perkataan, statement kita. Dan sesuatu perkataan yang kita ingin kuatkan itu hendaklah kita kuatkan dengan sesuatu yang boleh meyakini orang di hadapan kita ataupun kita sendiri. Dan tidak ada sesuatu yang boleh memberi keyakinan melainkan yang kita agungkan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kita bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya. Jadi kita katakan demi Allah, wallahi, tallahi, billahi dan seumpamanya, ataupun dengan sifat Allah, ataupun dengan perbuatan Allah SWT, demi yang menciptakan langit dan bumi, ataupun seumpamanya. Jadi ini semuanya boleh dalam sumpah yang disyariatkan. Dan sumpah itu terbagi kepada dua macam. Satu, sumpah terhadap sesuatu yang madhin, yang telah berlalu. Contohnya, demi Allah aku telah menyiapkan kerja itu, demi Allah aku telah hantarkan surat itu. Ini sesuatu yang telah berlaku ataupun akan berlaku, telah berlaku. Baik. Ataupun dia bersumpah terhadap sesuatu yang lalu, bahawa dia tidak melakukan. Demi Allah aku tidak menghantar surat itu, demi Allah aku tidak sign kontrak itu. Contohnya lah. Jadi ini semua adalah terhadap sumpah yang telah berlalu, sama ada wujud dan atau adaman, adanya ataupun tiadanya. Jadi dalam sumpah madhi ini, yang telah lalu ini, tidak ada di situ bab kafarah kalau kita berbohong. Jadi yang ada cuma bab dosa kalau kita berbohong. Kalau kita berkata benar, alhamdulillah, dan itulah yang wajib. Kalau kita telah menggunakan nama Allah untuk meyakinkan orang di hadapan kita, kalau tidak kita berbohong, tapi adakah dikenakan kafarah kerana membatalkan sumpah? Jawabnya tidak. Sebabnya adalah sumpah yang telah berlalu. Kemudian satu lagi jenis sumpah, apa dia? Lah, sumpah untuk sesuatu yang akan datang. Kita tak perlu bersumpah untuk sesuatu yang sekarang ini kerana orang boleh lihat. Jadi contohnya esok kita nak lakukan sesuatu, kita katakan demi Allah aku akan puasa esok, demi Allah aku akan musafir esok, atau demi Allah aku tidak akan puasa esok, tidak bermusafir esok. Jadi disumpah untuk sesuatu yang akan datang. Dalam hal ini, jika seseorang itu berbohong, maknanya dia batalkan sumpahnya, dia tidak lakukan apa yang dia dalam sumpahnya. Dia kata dia nak puasa, dia tak puasa. Dia sumpah dia nak bermusafir, dia tidak bermusafir, artinya telah membatalkan sumpahnya. Dan dalam hal ini ulama sepakat mengatakan hendaklah dia membayar kafarah. Itu ada dalam Al-Quran. La ya'khidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'am 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fa siyamu 3 ayyam dhalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Jadi wahai orang beriman, tidak kamu dihukum dengan sesuatu yang kamu sumpah secara lawi, secara main-main, iaitu sumpah yang keluar di mulut sahaja. Demi Allah, cuma berbual-bual dan seterusnya memang biasa kita gunakan wallahi wallahi sebagaimana orang Arab selalu pakai. Tapi kita tak ada sedikit pun terlintas dalam hati untuk bersumpah betul-betul. Jadi itu Allah SWT tak hukum. Walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul aymana. Tetapi yang Allah hukum adalah sesuatu yang kamu akadtum, yang kamu akadkan, yakni dalam hati kamu, sumpah-sumpah itu. Kalau kita bersumpah dengan jazam, dengan pasti, dengan sadar, baru Allah hukum. Hukumnya macam mana? Mestilah dilaksanakan, disempurnakan sumpah itu. Kalau tak laksanakan macam mana? Tak sempurnakan sumpah itu, dia kata dia nak puasa, dia tak puasa, fakaffaratuhu. Kalau kamu tak sempurnakan, maka kafaran. Jadi kafarah itu adalah penghapus. Penghapus apa? Penghapus dosa. Dosanya apa? Membatalkan sumpah. Jadi apa hukum memenuhi sumpah? Hukumnya wajib. Apa hukum menyalahi sumpah? Hukumnya haram. Bukan makro tapi haram. Bahkan dia adalah dosa besar. Kenapa dosa besar? Sebab selain daripada dia dilarang, ada hukuman tambahan, iaitu dikenakan sumpah. Sebab kita kata kan, antara tanda-tanda ini adalah sesuatu dosa yang besar, terdapat kat situ hukuman yang khusus terhadap. Mungkin dia adalah hukuman hudud, ataupun dia ancam dengan azab di akhirat, ataupun dia adalah kafarah. Baik. Jadi itu adalah dosa besar. Jadi kafarah dia disebutkan dalam Quran tadi, it'amu 'asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Hendaklah kamu beri 10 orang miskin makan daripada makanan biasa yang kamu biasa makan. 10 orang miskin au kiswatuhum, ataupun beri mereka pakaian. Berapa orang? 10 orang. Dan juga pakaian yang biasa juga, tak payah nak mahal-mahal, dan jangan kasi sembelit koyak. Au tahriru raqabah. Au kiswatuhum au tahriru raqabah, memerdekakan seorang hamba. Dalam ayat ni mutlak, tidak disebutkan hamba lelaki atau hamba perempuan, ataupun sama ada ia adalah hamba beriman ataupun hamba yang kafir. Tapi ulama telah mengatakan hukumnya ini hendaklah dikaitkan, mukayyadkan dengan ayat yang lain yang mengatakan tahriru raqabati mu'minah, dalam ayat menerangkan tentang kafarah membunuh dengan tidak sengaja dalam surah An-Nisa. Baik, yang penting di sini itulah tiga alternatif untuk kafarah. Adakah mesti dengan tertib, mesti beri makan 10 orang dulu? Kalau tak ada baru beri pakaiannya, kalau tak ada baru memerdekakan hamba? Jawabnya tidak, sebab tidak ada syarat kat dalam ayat tersebut. Dia kata au, au, au. Jadi kalau au maknanya atau, ini kata Ibn Abbas radhiyallahu anhumah, apabila kamu dengar au saja, maka wadid takhir, maka dia adalah untuk pilihan. Jadi boleh pilih mana satu kita suka. Nah, tapi kalau siapa yang tak mampu semuanya ini, semua dia tak boleh buat, beri makan tak boleh buat, beri pakaian 10 orang pun tak boleh, bebaskan hamba pun tak boleh, sebab dia tak ada hamba, tak mampu. Fa siyamu thalathati ayyam, hendaklah dia berpuasa 3 hari. Kita dapati selalu dalam bab kafarah ada apa? Puasa. Ini antara kelebihan uniknya puasa ni, dijadikan sebab untuk apa? Kafarah. Jadi inilah rahsia yang Allah SWT saja mengetahui tentang apa? Tentang kelebihan puasa. Banyak lagi sebenarnya ibadat, boleh solat, boleh apa ni, mungkin kita katakan iktikaf ke dan seterusnya, atau zikir. Tapi Allah SWT dalam bab kafarah biasanya akan menggunakan ataupun mensyariatkan puasa. Ala kulli hal, puasanya 3 hari. Tak disyaratkan juga 3 hari berturut-turut ataupun jarang-jarang, yang penting 3 hari. Itu kalau kita membatalkan apa dia? Sumpah kita, membatalkan sumpah kita dengan sengaja. Kafaratu ta'am. Jadi zalika kafaratu aimanikum idza halaftum, itulah kafarah sumpah-sumpah kamu apabila kamu bersumpah, yani lepas tu kamu batalkan. Wahfadhu aimanakum, dan hendaklah kamu pelihara sumpah-sumpah kamu. Jadi telah terangkan hukumnya Allah SWT, ada ajar kita lagi, peliharalah sumpah kamu. Macam nak pelihara sumpah kamu? Kata Syekh Tamin rahimahullah ta'ala dalam kitab, ada dua makna. Yang pertama, apabila kamu bersumpah, peliharalah dia, jangan batalkan sumpah. Jelas itu. Sebab nanti kena apa? Kena kafarah, dia berdosa. Dan satu lagi, peliharalah sumpah kamu, jangan banyak bersumpah. Sikit-sikit nak sumpah. Sikit-sikit aku betul lah nak pergi debit orang. Sikit-sikit ada je, dia semua benda dia nak sumpah. Betul lah. Demi Allah, bukan nak cakap lagi orang tu. Demi Allah, demi Allah tak nak pergi masjid tu, tak nak salam dia dan sebagainya. Jadi apakah berlaku, dia tidak memelihara sumpahnya. Senang aja ucapan sumpah keluar daripada mulutnya. Itu antara, itu satu lagi makna atau tafsir untuk wahfadhu aimanakum, dan peliharalah sumpah-sumpah kamu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tashkurun, dan demikian Allah terangkan ayat-ayatnya untuk kamu, semoga kamu bersyukur. Ala kulli hal, itu adalah hukum sumpah. Jadi di sini dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang bersumpah ala yamin, kemudian dia melihat sesuatu yang lain yang lebih bertakwa kepada Allah daripadanya, yakni daripada sumpah ini. Jadi sumpah dia nak berpuasa esok hari contohnya. Betul tak? Ini ada satu ketakwaan atau tidak? Ya. Tetapi dia dapati bahawa kalau dia tak puasa esok hari, lagi bagus untuk dia. Kenapa pula? Kerana dia dapat tolong orang. Kerana besok dia ada contohnya ada nak buat rescue mission. Contohnya ada gempa bumi, dia tak tahu. Besoknya ada gempa bumi. Alamak, tapi ni dah sumpah nak puasa. Tapi kalau continue puasa, tak boleh tolong orang. Lah orang tolong kita. Jadi mana lagi satu takwa? Tolong orang lagi ketakwaan. Jadi dalam hal ini kata Nabi SAW, fal ya'tit taqwa. Perintahnya adalah hendaklah dia mendatangi yang taqwa itu, ketakwaan. Jadi maknanya apa? Hendaklah dia tinggalkan sumpahnya. Kalau ditinggalkan sumpahnya, tidak berdosa ketika ini, tapi tetap dikenakan kafarah sumpahnya. Tetap dikenakan kafarah sumpah kerana dia telah melanggar sumpah tersebut. Adapun kalau sumpahnya esok bukannya nak puasa, esok nak apa? Tak nak puasa. Pasal? Pada bulan Ramadan. Itu dia. Baik. Jadi kalau dalam hal ini, lepas itu dah tentu puasa lagi bagus kan? Jadi lepas tu dia berpuasa, perlu tak dia batalkan ataupun dia membayar kafarah dan membatalkan sumpahnya tadi? Jawabnya, tidak. Sebab sumpahnya tadi untuk tidak berpuasa, sedangkan puasa itu wajib, adalah sumpah yang tidak sah, sumpah yang batal. Jadi sumpah yang batal ni tak dikenakan apa-apa, asalnya tak berlaku, seolah dia tidak bersumpah. Jadi apa yang ingin dibawakan oleh pengarang kitab ni, Imam Nawawi rahimahutaala, dalam kitab ini nak bawa hadis ini, nak tunjukkan tentang kelebihan at-taqwa. Bahawa apa juga yang kita nak buat, semuanya kita utamakan at-taqwa. Sebab itulah lafaz hadis ni. Yang telah kita jelaskan makna taqwa itu apa dia. Umumnya adalah menjadikan antara diri kita dan azab Allah satu wiqayah, satu benteng. Dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan kita tinggalkan, jauhkan larangan-larangan Allah. Dan taqwa itu telah kita katakan berdarajat. Ada banyak tingkatannya. Dalam satu tempat kadang-kadang boleh ada 3-4 taqwa. Jadi dalam hal ini kita kena ada fiqhul awlawiyah. Hendaklah kita ambil yang lebih penting, priority. Jadi contohnya kalau kita masuk dalam masjid, waktu kita keluar tadi belum lagi azan maghrib, tapi baru masuk, baru nak solat, apa biasa kalau masuk? Tahiyatul masjid. Maka muazzin pun melaungkan azan. Jadi mana kita nak buat sekarang? Tahiyatul masjid ataupun berdiri dan menjawab azan? Dulu ada tuntutan kat sini. Dulu ketakwaan, betul atau tidak? Tahiyatul masjid, Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Seorang itu apabila masuk masjid, jangan dia duduk sampailah dia solat dua rakaat. Kemudian kalau dengar azan pula apa? Man sami'a nida falyaqulu mithla ma yaqulu al-muadzin. Apa maqalan Nabi SAW, bila kamu dengar azan, maka jawablah sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. Sekarang dua-dua ada. Tidak masuk masjid dan dia dengar azan. Mana satu nak buat dulu? Dua-dua ketakwaan. Di sini yang perlukan kepada fiqh. Baik. Nah, apa dia jawapan? Ha? Sambil solat jawab azan, apa lagi tu lah? Betul? Sambil jawab, sambil solat jawab azan, tak boleh kan? Okey, jadi apa dia? Sambil jawab azan, solat sama juga. Apa lagi? Solat dulu, lepas tu jawab azan, habis dah azan. Lawak solat, ha? Jawab azan dulu, baru solat. Dua-dua dapat ke tidak? Dua-dua dapat. Tapi taruhlah salah satu tak dapat. Contohnya, azan telah berkumandang. Kalau tempat kita ni kira azan kedua, hari Jumaat jam tadi, khatib dah di atas mimbar sedang azan. Apa obat? Jawab azan baru solat tahiyatul masjid, ataupun solat aja tak payah jawab azan? Solat aja tak payah jawab azan. Kenapa? Kenapa tak buat macam tadi? Jawab dulu baru solat. Sebab lepas saja azan nanti apa? Khutbah. Ni azan kedua untuk kita lah. Imam akan khutbah. Dan apa hukum mendengar khutbah? Bukan jawab khutbah. Mendengar khutbah apa? Wajib. Apa hukum menjawab azan? Sunat. Itu sebab dia. Jadi kita tahu asal hukum, baru kita dapat perbandingan. Kemudian solat tahiyatul masjid, kalau tak wajib pun dituntut juga. Dituntut. Jadi kita dapat dua-dua. Kita dapat dua daripada tiga. Kita dapat solat tahiyatul masjid, kita dapat dengar khutbah. Mungkin kita tak dapat jawab azan. Baik. Balik kepada ketakwaan ini. Jadi dalam hal ini sama juga, Nabi SAW syaratkan kepada mencari yang lebih bertakwa, dan ini perlu kepada faithnya. Itu kalau sama-sama takwa, yang ini sumpah dia tu pun ketakwaan juga, ataupun sekurang-kurangnya sesuatu yang mubah. Jadi seperti musafir, musafir ni mubah, tak ada apa-apa. Tetapi tidak bermusafir tu digantikan pula dengan menziarahi orang yang sakit. Esok pula memang orang sakit, jadi tak pun ada jenazah contohnya. Kan ketakwaan yang lebih utama. Tinggalkan, batalkan sumpah tu, bayar kafarahnya, puasa 3 hari ke apa. Lepas tu kemudian dan ketika itu kita menziarahi orang sakit, sebab itu lebih bertakwa. Dan Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala mengisyaratkan bagaimana untuk kita mengelakkan permasalahan batal sumpah dengan kafarah ini. Hendaklah bila kita sumpah tu, mula-mula kita jangan banyak sumpah. Dan kalau kita sumpah juga, hendaklah kita sebutkan insya Allah. Insya Allah maknanya dengan izin Allah tahu, jika Allah kehendaki. Jadi aku sumpah, demi Allah aku akan sumpah esok hari, insya Allah. Jadi kalau Allah izinkan. Jadi kalaulah dia tak jadi berpuasa, adakah dia perlu kafarah? Jawabnya tak perlu, sebab dia tak sumpah, dia tidak berpuasa itu, sebab Allah SWT tak izinkan dia berpuasa. Jadi dia gantungkan dengan masyiatullah ta'ala. Dan kelebihan kedua bila sebut insya Allah, dia adalah bentuk tabarruk, iaitu mengambil barakah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kaitan yang rapat antara sumpah dengan nazar. Beza je. Sumpah tu kita kata demi Allah, nama sumpah. Tapi kalau nazar tu pun dia mesti kerana Allah. Cuma beza dia, dia kata nazar lah. Kat situ dua-dua dibuat kerana Allah, ada sebut nama Allah. Jadi sebab itu hukum kata ulama membatalkan nazar atau tidak menyempurnakan nazar, hukumnya adalah kafarah yamin, kafarah sumpah, sama juga. Nah, adapun permasalahan nazar itu, dia ada ada perincian sedikit tentang asal hukum nazar. Apakah nazar itu? Sesuatu yang disunatkan, ataupun nazar itu sesuatu yang diharamkan, atau nazar itu sesuatu yang makruh. Semua ulama kata nazar itu tidak wajib. Tetapi ada yang mengatakan nazar itu asalnya haram kerana ada larangan-larangan dalam hadis-hadis Nabi SAW agar jangan bernazar. Kerana siapa yang bernazar itu seolah-olah orang itu adalah orang yang bakhil. Kalau tak apa ni, tak dipenuhi hajatnya, dia tak nak ibadat, dia tak nak bernazar kepada Allah SWT. Kata ulama dari sudut ini, dia adalah haram. Ada pula mengatakan hukumnya adalah makruh. Jadi mereka turunkan daripada haram kepada kepada makruh. Walau bagaimanapun, mereka semua mengatakan menyempurnakan nazar hukumnya wajib sebagaimana menyempurnakan sumpah. Kemudian yang ketiga adalah mereka mengatakan nazar itu adalah sunat. Jadi asalnya sunat, juga ada pujian daripada Allah SWT tentang orang-orang yang bernazar. Dalam surah Al-Insan, Allah memuji orang-orang ahli syurga, yufuna bin nazri. Mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan nazar mereka sempurnakan. Dalil bahawa di syariat dan disunatkan menazar. Dan juga ada kisah ibu Maryam alaihissalam, dia telah bernazar. Ini nazar tu, ma fi batni muharrarah fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Aku bernazar apa di dalam perutku ini sebagai muharrarah, yakni dibebaskan hanya beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Allah. Maka terimalah daripada ku, wahai Allah, semuanya engkau mahu mendengar lagi maha mengetahui. Waktu dilahirkan rupanya bukan anak lelaki tapi anak perempuan, iaitu Maryam alaihissalam. Jadi ini dalil bahawa nazar itu sunat dan menyempurnakannya wajib. Jadi kata ulama, nazar mana tu yang dilarang dalam hadis-hadis yang melarang? Jadi jawabnya, apabila seorang itu bernazar dengan iwab, dengan muqabil, iaitu bila dia bernazar tu ada balasannya, ada bayarannya, baru nazar tu jalan, maka ketika itu hukumnya sama ada makruh ataupun haram. Jadi kalau aku sembuh daripada sakit ni, aku akan sedekahkan $100. Kalau dapat anak lelaki, aku akan sedekahkan sekian-sekian, atau aku akan puasa, atau aku akan solat. Jadinya bila dapat sesuatu, baru dia nak, dia nak ibadat kepada Allah SWT. Kalau tak dapat, dia tak mau. Jadi ini adalah ibadat orang yang bakhil. Jadi sama dia dilarang, jadi sama ada dia haram ataupun makruh. Itu semua kalau dia bernazar kepada Allah SWT. Baik, sebab ada orang tak bernazar kepada Allah SWT, dia bernazar untuk wali pula. Aku bernazar untuk wali, syai'un lillah. Dia kata macam itu. Ataupun nazarnya adalah nazar maksiat. Dia kata, duit aku ini aku nazarkan untuk makam Syekh Abdul Qadir Jalani. Buat apa? Letaklah apa tu, lampu lap-lip kat situ ke, ataupun tempat duduk sofa kat situ, orang boleh duduk baca Quran dan seumpama ya. Jadi nazar ini walaupun kerana Allah SWT, tapi hukumnya, hukumnya haram. Sebab nazarnya nazar maksiat. Sebab Nabi SAW melarang nazar maksiat. Jadi hukum nazar ni haram melakukannya, dan dia sebagaimana yang tadi, dia tidak sah. Jadi tak ada kafarah untuk. Jadi kita teruskan kepada hadis berikutnya, iaitu muka surat 453, hadis ke-73. Kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala, an Abi Umamah, sudi. An Abi Umamah Sudi ibn Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada'i faqala ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Rawahu Tirmidzi fi akhir kitab as-shalah wa qala haditsun hasanun sahih. Itu dari Abu Umamah Sudi. Di sini tulis apa? Sudi itu di atas itu salah juga. Jadi dia Sudi. Bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada haji wada'. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Solatlah kalian 5 kali sehari semalam. Berpuasalah pada bulan Ramadan. Tunaikanlah zakat harta benda kamu. Serta patuhlah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Maka kalian akan masuk syurga. Diriwayatkan Tirmizi di akhir kitab solat. Dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Sebelum itu tentang perawi hadis ini, iaitu Abu Umamah Al-Bahili. Itu yang kita selalu dengar, Abu Umamah Al-Bahili. Jadi Imam Nawawi rahimahullah berikan kita faedah, dia sebutkan sekali nama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dan beliau ini seorang sahabat Nabi SAW yang masyhur, yang masyhur, dan banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW yang direkodkan daripada beliau sebanyak 250 hadis yang diriwayatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kecilnya ada di dalam Al-Bukhari, tak sampai mungkin 5 gitu, dan berapa lagi di dalam Sahih Muslim, dan selainnya ada di dalam kitab-kitab sunan. Ini dikira sebagai jumlah yang banyak, 250 hadis. Dan beliau telah keluar daripada Al-Madinah dan menetap di Mesir. Dan selepas itu beliau berpindah ke Hims, dan beliau telah meninggal dunia di Hims. Hims itu di mana? Di kawasan Palestin. Nah, jadi kata ulama, beliau antara sahabat yang akhir meninggal dunia. Ini sahabat yang ada di negeri-negeri yang berselirakan, yang bukan di Mekah dan Madinah, di antara sahabat yang akhir meninggal dunia radhiyallahu anhu. Nah, jadi beliau telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW berkhutbah dalam haji wada'. Jadi kata Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala, khutbah Rasulullah SAW dalam kitab itu terbagi kepada dua bahagian atau dua jenis. Yang pertama khutbah ratibah, ini khutbah yang rutin, dan khutbah aribah, ini khutbah incidental ataupun yang mendatang. Tapi khutbah itu apa makna ya? Satu ceramah, satu percakapan di hadapan orang ramai. Orang yang berkhutbah dinamakan khatib. Nah, sama ada panjang atau pendek juga dinamakan khutbah. Jadi khutbah yang rutin, ratibah, ini adalah khutbah beliau pada hari Jumaat dan hari raya. Beliau berkhutbah setiap hari Jumaat. Yang kata selalu mungkin ada kala dia tak khutbah. Beliau berkhutbah setiap hari Jumaat. Tak pernah direkodkan Nabi SAW tidak berkhutbah pada hari Jumaat. Bukan tak pernah direkodkan Nabi SAW tidak solat Jumaat. Kalau beliau ada di dalam Madinah, di dalam negeri. Jadi walaupun mungkin ada orang kata kalau solat Jumaat itu kita tinggal sekali-sekali, tak sampai 3 kali berturut-turut, tak apa. Tak jadi munafik. Yang munafik tu kalau 3 kali, jadi dia kira satu hari ni, oh ni masih 1 kali. Minggu depan masih boleh, konteng lagi. Dah 2, yang 3 ni masih boleh lagi. Tak boleh, 3 tu dah tak boleh. Jadi minggu depan nak kena nak kena hadir Jumaat, itu semua adalah kata-kata yang tidak ada asal. Ancaman itu sebenarnya adalah untuk kita tidak tinggalkan walaupun sekali. Kalau dah sampai tiga kali, lebih teruk lagi, iaitu tak melakukannya atau tidak meninggalkan solat Jumaat begitu banyak, melainkan dia bukan orang yang beriman. Nah. Dan begitu juga berkhutbah untuk hari raya. Para ulama berselisih pendapat tentang khutbah untuk solat khusuf dan khusuf ini. Solat khusuf adalah solat gerhana. Apakah itu termasuk khutbah rutin ataukah dia incidental aradah? Yang menyebabkan perselisihan pendapat mereka itu adalah bahawa gerhana tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW kecuali sekali saja. Ketika terjadi gerhana, Rasulullah SAW berdiri dan berkhutbah di depan manusia. Jadi nak kata dia rutin ke atau dia mendatang, tak boleh cakap juga. Sebab Nabi SAW cuma khutbah ataupun kejadian itu khusus itu hanya satu kali. Sebahagian ulama berpendapat bahawa khutbah gerhana termasuk khutbah rutin. Mereka berpendapat bahawa pada dasarnya sesuatu yang disyariatkan Nabi adalah suatu ketetapan yang pasti. Ini dia adalah umum untuk umat yang sampai bila-bila. Dikarenakan setelah itu tidak pernah terjadi lagi, maka Nabi pun tidak berkhutbah gerhana lagi. Oleh kerana itu kami berpendapat bahawa khutbah gerhana termasuk. Oh, ini ada teman. Itu saya. Oleh kerana itu kami berpendapat bahawa khutbah gerhana termasuk khutbah yang rutin, insidental yang bawah tu kena ganti kan. Jadi dalil mereka adalah Nabi SAW buat walaupun sekali, asalnya untuk setiap khusuf, setiap solat gerhana. Kemudian sebagian ulama berpendapat khutbah gerhana termasuk khutbah aridah yang mendatang, kerana khutbah itu dilaksanakan apabila ada peristiwa yang menyebabkan untuk berkhutbah. Jika tidak, maka tidak ada khutbah. Sebab kata beliau, kata ulama-ulama ini, Nabi SAW berkhutbah ini untuk menerangkan tentang satu kesalahan jahiliyah yang berfaham atau mempunyai i'tiqad bahawa solat ataupun gerhana matahari atau bulan ini terjadi disebabkan kematian seorang yang besar ataupun kelahirannya orang yang besar kat dunia ni. Yang kebetulan hari itu juga adalah hari kematian anaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibrahim Alaihissalam. Ibrahim anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditimbul ada kepercayaan seperti itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkhutbah untuk membetulkan pemahaman yang salah ini. Jadi dia mendatang kata mereka. Tapi kata Syekh Ghani rahimahullah taala, tetapi yang lebih dekat kepada kebenaran adalah bahawa khutbah gerhana termasuk khutbah rutin. Kerana disunnahkan kepada manusia jika solat gerhana, hendaklah salah seorang di antara mereka berkhutbah dan mengingatkan mereka seperti yang dilakukan Nabi SAW. Jadi mereka mengambil pendapat yang pertama. Jadi dalam hal ini adalah khilaf yang mana dalilnya itu tidak begitu jelas. Semuanya memakai hadis yang sama. Jadi yang penting makmum jangan sibuk-sibuklah makmum. Ikut je lah dia khutbah-khutbah. Jangan tanda-tanda khutbah buat cabut lari. Baik. Kalau awak yang jadi imam, awak yang fikirkan mana pendapat yang lebih kuat. Orang lain mesti ikut. Baik. Sedangkan khutbah yang incidental pula, tadi dah jelaskan tentang khutbah ratibah, iaitu khutbah Jumaat. Khutbah apa lagi? Khutbah hari raya. Kemudian ada khilaf dengan khutbah gerhana. Khutbah yang mendatanglah khutbah yang dilakukan ketika diperlukan saja. Seperti khutbah Rasulullah SAW ketika keluarga Barirah, iaitu seorang hamba perempuan yang dibeli Aisyah, mensyaratkan agar mereka yang menjadi wali baginya. Akan tetapi Aisyah tidak menerima persyaratan itu. Lalu dia mengkhabarkan masalah itu kepada Nabi SAW. Dan beliau bersabda kepadanya, ambillah hamba itu dan berikan syarat perwalian kepada mereka. Kemudian beliau berdiri dan berkhutbah di hadapan manusia untuk memberitahukan kepada mereka bahawa yang berhak menjadi wali adalah orang yang memerdekakannya. Jadi ini contoh khutbah yang mendatang. Hadis ini ada dalam Bukhari dan Muslim. Kita baca Umdatul Ahkam, Taksirul Alam kemarin kita ada baca hadis ini. Di antara hadis yang penting tentang bab syarat. Tentang bab syarat dalam akad. Walaupun ini bukan jual beli, tetapi ada banyak persamaannya dengan jual beli. Akad ini adalah akad membebaskan seorang hamba. Membebaskan seorang hamba. Jadi seorang hamba itu tak boleh bebas kecuali apa? Kecuali dibebaskan oleh tuannya. Kenapa dia jadi hamba? Ada tak orang biasa boleh jadi hamba? Adakah orang bodoh, orang gila jadi hamba? Tak. Tidak. Orang yang menjadi hamba sebabnya dia adalah orang kafir. Dia degil tak nak masuk Islam. Lepas tu kita perang kaumnya, dia ditawan dan kita tak jadi bunuh dia, kita ambil dia jadi hamba. Dan kehinaan ini bukan kita yang letakkan, paksakan padanya, dia yang menzalimi dirinya, dia yang tak nak masuk Islam. Faham ni? Masuk Islam siang-siang dia tak jadi hamba. Walau bagaimanapun Islam menggalakkan dalam banyak tempat untuk membebaskan hamba. Memang tu maksud daripada Islam. Banyak fakur, raqabah dan seterusnya. Dalam kafarah kita dapati disuruh membebaskan hamba. Satu cara lagi untuk membebaskan hamba ini adalah hamba itu membuat satu kontrak dengan tuannya, di mana dia akan bekerja sama ada dengan tuannya ke atau dengan orang lain ke, dan di mana setiap bulan contohnya dia bayarkan sekian jumlah. Jumlah itu bila ditotal kan nanti lepas habis installment itu adalah jumlah kalau beli dia. Kalau dia dijual kat pasar, jumlah dia macam gini, RM20,000 contoh. Okay, kalau dia berjaya untuk bayar lunaskan installment ini, maka dia akan otomatik terbebas ataupun merdeka. Jadi ini perjanjian antara tuan dengan hamba. Ini yang dinamakan mukatabah. Ada dalam surah An-Nur. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. Dan hamba-hamba kamu yang menginginkan kitab, maknanya mukatabah, ada tulisan ini, janji untuk membebaskannya, maka buatlah jika kamu dapati di dalamnya ada kebaikan. In alimtum fihim khaira, fihinna khaira. Ini untuk hamba-hamba perempuan lah. Jadi jangan jadikan dia pelacur. Itu ada juga dalam ayat tersebut. Jadi maksud di sini adalah itu cara nak bebaskan diri daripada penghambaan. Dia jual ataupun dia beli diri dia sendiri. Baik. Jadi dalam kisah ini, Barirah ni seorang hamba wanita, dia pun ada janji dengan tuannya. Tapi dia susah juga nak bayar. Bayarannya adalah beberapa ausuk daripada kurma entah. Jadi dia minta Aisyah bayarkan. Okey. Jadi Aisyah bayarkan. Tetapi apa yang berlaku adalah tuan dia, keluarga kat sini tu bukan keluarga betul tu, maknanya adalah tuan dia. Tuan dia syaratkan, okey, kau bayar, tapi akhirnya nanti walak tu adalah milik kami. Walaupun yang bebaskan adalah orang lain, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi satu syarat yang mereka letakkan dalam akad. Sebab itu Nabi SAW bila diberitahu tentang hal ini, Nabi SAW marah. Nabi pun berkhutbah. Itu dia tadi. Apa nak khutbah? Diri datang orang lama, sama dalam masjid ataupun luar masjid. Dan Nabi SAW terangkan tentang hal tersebut. Nabi SAW, kenapa ada orang itu letakkan syarat yang tak ada dalam kitab Allah? Kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil wa in kana mi'ata syarta. Dan dalam kitab Allahi ahaq dan seterusnya. Kenapa ada beberapa orang mabalu aqwamin, tak sebutkan siapa, tapi Nabi SAW tahu siapa? Tuannya Barirah tadi. Letakkan syarat-syarat yang tidak terdapat di dalam kitab Allah. Setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, maka dia batil walaupun jumlahnya sampai 100 syarat. Tak guna. Jadi kemudian Nabi SAW berkata kepada Aisyah, khudhiha washtariti lahumul wala. Ambillah hamba tersebut, engkau dah bayar, dan wala itu syaratkan pada mereka balik. Maknanya kita lah wali untuk hamba tersebut. Dan ini adalah hukum Allah SWT. Apabila seseorang itu memerdekakan dia yang bayar, maka hamba itu jadi apa tu adalah maulanya. Jadi maulanya. Dan hubungan maula dengan tuan dia hampir-hampir macam hubungan bapa dengan anak. Cuma dia bukan darah daging. Baik. Kesan dia adalah apabila tidak ada tuan itu, tak ada anak, tak ada apa, dan meninggalkan maula dia saja yang dia bebaskan dulu, maulanya dapat bahagian faraid daripada pusaka tuannya dan gaji besar. Ha, itu hubungan kuat antara maula dan itu. Kan kita baca maula Ibn Abbas, maula Rasulullah SAW, tauban, maula itu, maula ini. Ha, itu mereka telah hamba yang dibebaskan. Baik. Tapi ada orang sangka bahawa bab maula ini bila anak itu anak luar nikah, maka dia adalah maula kita. Itu salah tu, tak ada kena mengena. Maula kat situ adalah lain. Dia maksudnya dalam ayat dalam surah Al-Ahzab berkaitan dengan apa tu, saudara kamu wa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Kalau dia adalah orang yang kita jumpa dalam bentuk hamba, dalam apa ni, dalam kategori hamba. Kalau orang yang merdeka macam ni, terjumpa dekat kuat luar masjid, jumpa baby contohnya, adakah kita namakan dia maula kita? Tak boleh. Tak boleh. Jadi kita binkan dia kepada siapa? Kepada mak ni. Sebab bapaknya kita tak tahu. Boleh tak? Boleh tak boleh ni? Nah, bukan boleh, itulah hukum dia. Ke tak boleh bin pada mak? Haram ke bin pada mak? Nabi Isa bin pada apa? Maryam. Maryam siapa? Ibu. Masa tak boleh pula? Nanti kalau kita tengok dalam hadis, ada perawi yang Ibn Ulayya, anak Ibn Ulayya, ibu dia tak pula pada bapa. Dan kita tahu dalam undang-undang negeri kita, tak salah kita bin kepada ibu tanpa bapa. Salah ke? Tapi nanti macam nak pergi sekolah, tak boleh lah, itulah ini. Kita lain lah. Mana pula tak boleh pergi sekolah? Bohong lah. Sekarang tak nak pergi sekolah yang dia tanya. Kenapa tak pergi sekolah? Dia hantar surat CE tu. Compulsory education. Kalau tak cukup duit, dia kasih duit dia grant. Dia tanya, dia ketuk pintu. Kenapa tak ajak, tak hantar anak pergi kindergarten dan seterusnya. Kita takut itu, takut ini. Sedangkan hukum Islam gitu. Oh tak, sebenarnya ustaz, kalau letakkan nama mak, nanti orang tahu ni anak luar nikah. Malu. Itu banyak. Dan anak tu akan dalam kehidupan-kehidupan yang apa, yang malang, yang sedih. Dia suruh diketawakan kerana anak luar nikah. Itu yang dipikirkan. Nah, itu semua tidak boleh apa ni, merubah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kita bohong, letakkan anak itu bin kepada bapa yang bukan bapa dia, baik kita letak nama dia kepada bin dia kepada bin ibunya. Ini semua masalah apa tu, orang cakap. Sebenarnya tak payah tunggu persentif berapa, ramai orang tuntut kat mahkamah contohnya harta faraid itu dan sebagainya, baru kita kata bolehlah kita cari jalan lain. Sebab tak payah tunggu tu, tak payah kita tanya peguam tu berapa peratus orang dah apa tu, dah menang di dalam tuntutan apa tu faraid, dalam joint tenancy dan sebagainya. Tak perlu, walaupun secara hujah mungkin bolehlah. Sebab kalau satu Singapura pun semua tak nak pakai faraid, boleh tak kita batalkan faraid? Tak guna lah hukum faraid, orang pun tak mau pakai. Scrap sudah, boleh? Kita pakai hukum yang orang nak pakai, undang-undang orang pakai. Tak boleh kan? Tak boleh. Rosaknya manusia, rosaknya wakil, tak boleh merosakkan apa? Mengubahkan hukum syariat. Hukum syariat didaulatkan. Jadi itu antara perkara yang perlu kita faham. Maslahat semuanya bila kita mengamalkan, laksanakan hukum syariat. Bukan bila adanya maslahat manusia, di situlah kita kena ubah hukum syariat. Tak. Hukum syariat itulah maslahat untuk kita. Sebab Allah SWT bila wajibkan kita solat, bila wajibkan kita puasa, zakat dan sebagainya, jihad dan seterusnya, suruh kita buat baik dan apa. Adakah ini menambahkan keagungan, ketuhanan Allah SWT? Kalau kita maksiat tak solat, Allah akan jadi lemah. Ini bukan jin, kita bakar dan makin kuat. Kita puji, puja, seru-seru dia, jin tu makin besar. Tak ada. ni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua syariat ni untuk siapa? Untuk hamba-hambanya, untuk maslahat hambanya. Kalau kita tak buat pun tak akan mudaratkan Allah Subhanahu Wa Taala sedikit pun. Baik. Nah, jadi oleh kerana itu kita daulatkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dalam perkara-perkara yang tidak terdapatnya larangan daripada syariat, tak ada nasnya dan dia ada maslahat untuk kita. Betul lah. Awak dengar ustaz. Ustaz cakap banyak sangat maklumat. Ataupun banyak sangat cakap. Maklumat pun tak tahu tak berapa banyak. Kita tak ingatlah semuanya. Nak tulis pun tak sempat. Hafal pun tak. Lagi tak boleh. Kita tape boleh tak ustaz? Haram tak? Oh tak boleh. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Boleh tak cakap macam tu? Jadi dia maslahat. Dan syariat tak datang untuk membatalkannya, tidak menghalangnya. Jadi dia maslahat. Masalah boleh kita laksanakan. Boleh tak boleh? Boleh. Yang penting apa yang detik tu betul. Jangan suara orang lain dia masuk kat dalam situ, dia tambah tu tambah sini. Baik. Jadi inilah cara kita menangani perkara semasa seperti ini. Wallahualam. Jadi itu kisah khutbah yang mendatang yang berlaku. Bila azan? Dah. Okey, jadi kita sambung nanti insya-Allah lepas isyak.